Jadi bikin negara nih, negara impossible. Ya, cita-cita aja tuh. Negara harus bebaskan biaya pendidikan. Negara harus bebaskan biaya kesehatan. Negara harus ciptakan pekerjaan. Negara harus adil, tidak memihak. Itulah tugas negara. Itulah gunanya negara. Itulah artinya negara. Tempat kita bersandar dan berharap. Kenapa tidak orang kita kaya raya, baik alamnya maupun manusianya. Dan ini yang kita pelajari sejak bayi. Hanya saja kita tak pandai mengolahnya. Oleh karena itu, bebaskan biaya pendidikan. Biar kita pandai mengarungi samudra hidup. Biar kita tak mudah dibodohi dan ditipu. Oleh karena itu, biarkan kami sehat menjaga kedaulatan tanah air ini. Negara, negara, negara harus seperti itu. Bukan hanya di surga, di dunia pun bisa. Negara, negara, negara harus begitu. Kalau tidak, bubarkan saja atau kuadukan pada sang sepi. Kita bersandar dan berharap. Seperti itu, bukan hanya di surga, di dunia pun bisa. Negara. tidak, bubarkan saja. Atau ku adukan pada sang sepi. Itu. Ya, orang kadang cuma akhirnya bisa ketawa doang. Iya. Ketawa aja deh. Yang penting sehat. Amin. Benar diaduin. Yang penting ada kebebasan. Bisa gawat juga.